bersih di jalan raya, gagah dan selalu siaga. Tak kenal arti lelah, menjaga lalu lintas. Pak polisi, ku sayang padamu. Jangan.